ciptakannya. Tenggelam menimpa air laut, sungguh indah bila dipandang. Alangkah agungnya alam, begitu pula arti cinta yang ada di dunia, yang selalu dapat dirasakan muda-mudi. Cinta, oh cinta, selama bumi dapat dikenal oleh manusia. Oh cinta, tetap bersemi dengan bermacam-macam akibat yang dialami oleh cinta. Cahaya sinar bulan purnama menambah indahnya alam yang diciptakannya. Tenggelam menimpa air laut, sungguh indah bila dipandang. Alangkah agungnya alam, begitu pula arti cinta yang ada di dunia.